Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa YouTube Pada Mutiara Quran, para pendidik, para orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya, terutama nikmat sehat dan waktu luang, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema yang berupa sebuah kalimat pertanyaan, apa maunya ABG? Apa maunya ABG? ABG di sini perlu kita perjelas, ini adalah istilah yang dipakai oleh masyarakat sekarang, yang artinya adalah anak baru gede. Kenapa dinamakan anak baru gede? Karena secara fisik bahwa anak tersebut itu badannya sudah seperti orang dewasa, namun karena baru saja badan itu besar, akhirnya mentalnya belum sampai seperti orang dewasa. Jadi ABG di sini adalah seorang anak yang sudah balig, yang laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, kemudian yang perempuan ditandai dengan haid. Namun mereka belum dewasa secara mental, sehingga disebut dengan istilah ABG. Nah, ABG ini apabila sudah dewasa mental, maka mereka disebut seorang pemuda, bukan menjadi ABG lagi. Maka ABG ini bisa kita istilahkan dengan istilah remaja. Dengan istilah remaja. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa angket atau tulisan dari survei yang dilakukan tentang apa maunya ABG, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah bertolak belakang dengan apa yang diinginkan. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada ABG, survei yang dilakukan ini adalah di sekolah umum dan di pondok pesantren, dan hasilnya ternyata tidak jauh berbeda, baik itu anak atau ABG yang boarding atau istilahnya mondok, ataupun yang setiap hari pulang, yang setiap hari pulang sekolah di sekolah umum. Pertanyaan yang kami ajukan kepada mereka adalah, apa yang kalian tidak suka orang tua kalian lakukan terhadap kalian, entah itu berupa ucapan, perbuatan, atau sikap. Jadi pertanyaan itu kami ajukan kepada ABG. Ya, jadi pertanyaan itu adalah bertolak belakang dengan apa maunya, tapi pertanyaan adalah apa yang kalian tidak suka terhadap orang tua, yang mana perlakuan orang tua itu bisa berupa perkataan, bisa perbuatan, atau sikap. Nah, ada beberapa jawaban yang insya Allah nanti di akhir ini kita beri kesimpulan, ya, tentu saja terkait dengan konsep pendidikan berbasis fitrah, dalam hal ini adalah pendidikan karakter nabawiyah. Antara lain jawaban mereka, ya, yang mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap mereka. Kita ambil beberapa sampel yang insya Allah nanti akan kita simpulkan. Salah satu dari responden yang kita tanya tentang hal ini, dia menjawab, yaitu dia tidak suka, saya tidak suka orang tua saya terlalu protektif, terutama selalu mengecek HP, dan sampai sekarang HP saya disita. Ini salah satu jawaban dari salah seorang dari ABG. Terus berikutnya yang lain, saya tidak suka orang tua saya sering mengira yang tidak-tidak saat saya pulang terlambat. Jadi ini kadang-kadang anak itu pulang terlambat, entah mungkin karena bis yang macet atau angkot yang macet atau mungkin hal-hal yang lain, namun ternyata dia tidak suka apabila orang tuanya itu menduga-duga yang tidak-tidak, ada rasa curiga. Terus kemudian yang lain, aku tidak suka apabila ibuku hanya melihat diriku saat aku malas. Ya, padahal dirinya itu ini adalah sebenarnya dia sering mengerjakan sesuatu, cuma ketika malas ibunya melihat dia dan akhirnya dia divonis anak yang malas. Kemudian contoh yang lain, saya tidak suka jika ayah saya bilang saya goblok saat ayah saya sedang marah pada saya. Saya tidak suka jika ibu saya juga teriak-teriak ketika saya melakukan kesalahan. Terus selanjutnya, saya tidak suka jika kedua orang tua saya memarahi saya padahal saya sudah melakukan dengan benar. Kemudian saya tidak suka orang tua saya sering marah-marah kepada saya. Kemudian saya tidak suka kedua orang tua saya membentak dan bentakan itu terdengar oleh saya. Ini versi dari satu sisi ya, dari jawaban para ABG yang disurvei. Terus kemudian ada versi yang lain yang kita kelompokkan tersendiri, yaitu jawaban dari ABG tersebut, saya tidak suka jika orang tua saya membandingkan baik sikap, prestasi maupun sifat saya dengan orang lain yang dianggap lebih baik daripada saya dalam satu hal. Kemudian jawaban yang lain ya, saya tidak suka jika orang tua saya membandingkan saya dengan orang lain. Saya juga tidak suka jika ortu saya lebih sayang sama adik saya ketimbang saya. Jawaban yang lain lagi, saya tidak suka jika orang tua saya membandingkan saya dengan saudara maupun dengan orang lain. Dan saya tidak suka jika orang tua saya mengomentari orang lain tanpa ada bukti yang jelas. Kemudian berikutnya, saya tidak suka orang tua saya membandingkan saya dengan anak tetangga. Saya tidak suka orang tua saya tidak memberi kepercayaan kepada saya saat bermain di luar bersama teman. Saya tidak suka orang tua saya tidak menuruti atau mendukung sesuatu yang saya inginkan, padahal saya ingin sekolah di luar negeri. Kemudian yang lain lagi, saya tidak suka kalau ibu membanding-bandingkan, marah-marah dan menyuruh dengan tidak sabar. Saya tidak suka juga kalau ayah lebih memanjakan anak kakak daripada saya. Dan contoh yang lain, saat dibandingkan dengan anak orang atau tetangga, tetapi sekarang saya sadar bahwa itu adalah untuk motivasi. Kemudian saya tidak suka disuruh dengan mendadak. Kemudian berikutnya, saya tidak diizinkan pergi ya, dengan teman saya padahal saya sudah janjian dengan teman saya. Dari beberapa jawaban ini, maka secara garis besar kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dan yang saya baca tadi adalah yang diambilkan dari sekolah umum yang bukan boarding atau bukan pondok pesantren. Akhirnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ini terkait dengan karakter moral, dalam hal ini adalah karakter keimanan. Yang satu lagi adalah terkait dengan karakter bakat. Terus kemudian saya akan bacakan hasil survei dari pondok pesantren. Saya gak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak terus disuruh cepat-cepat. Saya juga gak suka kalau bapak ibu ngomong lama banget sih. Kemudian contoh yang lain, aku gak suka kalau nenek bicara, mau apa, mau jadi apa kalian kelak, jangan malu-maluin orang tua. Kemudian saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya. Saya juga tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah, kata-kata kasar kepada saya. Nah, ada kemiripan ya, apa yang dijawab oleh anak-anak atau ABG yang ada di sekolah umum dan pondok pesantren. Jadi dari alasan-alasan itu tadi, kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah bahwa intinya ABG itu tidak suka disalahkan, sebagaimana tadi disebutkan, sehingga dia tidak suka dimarahi. Dia juga tidak suka dicurigai ya. Dia juga tidak suka dihambat atau ditolak keinginannya. Ini menandakan bahwa setiap anak atau ABG itu memiliki dengan tidak percaya, dengan menyalahkan dan sebagainya. Tentu saja ini terkait dengan fitrah atau karakter keimanan, yang mana dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi khunafa fatsalatu musayatin antinihim." Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan khunafa, yaitu hanif, condong kepada kebenaran atau kebaikan, atau condong kepada tauhid. Terus kemudian hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 30 juga disebutkan bahwa fa'akim hajagalidini khanifa fitratallah alati fatoronasa alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu kepada jalan yang agama Allah yang lurus. Tetaplah atas fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia atas fitrah itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa dari dasar-dasar nas atau Quran dan hadis tersebut, bahwa setiap anak dalam hal ini termasuk juga ABG, sebenarnya pada diri mereka itu memiliki kecondongan kepada kebaikan. Itu sebagaimana yang Allah sebutkan dan Rasul yang ada pada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa intinya bahwa setiap manusia itu adalah condong kepada kebaikan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua dalam menghadapi anak-anak yang masa-masa ABG ini, hendaklah kita meyakini, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu memiliki kecondongan kepada kebaikan. Namun di hadis yang disebutkan tadi, hadis qudsi, selanjutnya disebutkan fastalatu musayatin antinihim, maka kalau mereka menyimpang, sesungguhnya setanlah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Nah ini, jadi kita perlu adanya pemberian kepercayaan kepada mereka ya, tidak semata-mata kita selalu curiga atau berpikir negatif atau suudon bahwa mereka akan selalu condong kepada keburukan. Ini menyalahi fitrah mereka ya, karena fitrah mereka adalah condong kepada kebaikan. Ini terkait dengan fitrah keimanan atau karakter keimanan atau karakter moral. Kemudian di sisi lain ya, di antara mereka ya, tidak ingin mereka itu dibandingkan dengan orang lain ya, tidak ingin keinginannya itu dipatahkan atau ditolak oleh orang tuanya, karena mereka yakin bahwa yang dia lakukan itu adalah baik. Hanya saja mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua saja, sehingga orang tua itu tidak setuju. Nah akhirnya hal ini terkait dengan apa? Terkait dengan keunikan mereka, bahwa mereka semua itu unik. Ini terkait dengan fitrah bakat atau karakter bakat atau karakter kinerja. Ini hal ini terkait dengan surat Al-Isra ayat 84, kul kulu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ada sabila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan syakilahnya. Syakilah ini dimaknai adalah terkait dengan tabiat pembawaan atau bakat pembawaannya. Nah, untuk kaitannya dengan hal yang kedua ini, bahwa orang tua seyogianya memberikan pengakuan atas keunikan anak-anaknya. Tentu saja sebelum kita mengakui keunikan anak-anaknya, yaitu mereka yang sedang ABG, terlebih dahulu harus menggali atau mengenal potensi unik mereka, kemudian diakui. Itu yang sebenarnya mereka minta. Ini dua hal yang terkait dengan diri anak-anak, ya, yang diri ABG tersebut, anak yang baru gede tersebut, bahwa mereka minta untuk dipercaya bahwa mereka itu condong kepada kebaikan. Yang kedua, mereka minta bahwa keunikannya itu diakui, bahwa dirinya itu berbeda dengan orang lain dan kecondongan itu juga baik. Nah, kemudian di sisi lain, ya, ada jawaban-jawaban yang tidak terkait dengan dua hal ini, yang ini ternyata terkait dengan pribadi orang tua. Antara lain bahwa ada yang mengatakan, saya sangat-sangat tidak suka ketika kedua orang tua saya bertengkar, ya, ketika kedua orang saya bertengkar. Kemudian saya tidak suka karena apa? Orang tua saya itu keras kepala dan sifatnya pemaksa. Kemudian saya juga tidak suka karena apa? Orang tua saya sukanya ngatur-ngatur, ya, tidak pernah memberikan kepercayaan kepada anaknya. Kemudian saya tidak suka karena apa? Orang tua saya tidak mau disalahkan walaupun mereka itu salah. Nah, hal yang ini sebenarnya tuntutan dari anak terkait dengan apa? Keteladanan orang tua. Ini terkait dengan orang tua, mereka menuntut orang tua itu teladan bagi mereka, menjadikan teladan bagi mereka. Sedangkan untuk diri mereka, mereka itu menuntut dua hal, yaitu ingin diakui bahwa mereka itu condong kepada kebaikan. Di sisi lain mereka ingin diakui bahwa mereka memiliki bakat atau tabiat atau karakter yang unik, yang mana mereka akan berbeda dengan yang lain. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya data-data ini, kemudian adanya nas-nas atau dasar-dasar yang tadi telah kita bahas, maka apa yang harus kita lakukan terhadap ABG ini? Maka yang pertama yang kita lakukan adalah jadikan kita sebagai teladan bagi mereka. Ini yang terpenting. Sebelum kita memperbaiki mereka, maka terlebih dahulu kita perbaiki diri kita sendiri. Marilah kita perbanyak untuk mensucikan jiwa kita, memperbanyak kita muhasabah sehingga kita tahu kekurangan-kekurangan kita, penyakit-penyakit hati kita kita bersihkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harapkan betul-betul akhlak kita makin membaik, dan dengan baiknya akhlak itu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena sesungguhnya bahwa kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan pendidikan anak. Keteladanan itu adalah hal yang paling utama dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka jadikanlah kita menjadi seorang yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ini terkait dengan orang tua. Kemudian setelah kita berusaha untuk memperbaiki diri, selanjutnya bahwa kita harus mengakui, ini terkait dengan anak-anak, ya, terkait dengan anak kita, kita harus mengakui bahwa mereka itu lahir dalam keadaan fitrah. Sebenarnya mereka itu memiliki kecondongan kepada kebaikan, condong kepada kebaikan, tapi kebanyakan di antara kita itu mengakui, ya, atau menganggap bahwa anak itu selalu condong kepada keburukan. Karena sering sekali kita mendengar adanya bahwa zaman sekarang itu lingkungan sudah merusak sehingga berbahaya sekali bagi anak-anak. Maka kita khawatir begitu anak keluar di lingkungan, maka dia akan condong kepada keburukan. Tapi sebenarnya tidak juga, karena mereka secara asal adalah mereka itu condong kepada kebaikan. Mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Dan bahkan mereka ketika masih berada di sulbi ayahnya, ya, belum berbentuk janin, itu sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ya, mengambil persaksian kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini rob kalian? Maka mereka menjawab, qalu bala sahidna. Benar, ya, bahwa engkau adalah rob kami dan kami telah bersaksi. Kami telah bersyahadat. Itu menandakan bahwa sebelum mereka menjadi janin pun sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyikapi hal ini, kita memberikan kepercayaan kepada anak kita. Jadikan bahwa anak merasa kita percaya bahwa dirinya adalah condong kepada kebaikan. Yang dia lakukan adalah baik. hendaklah kita percaya kepada anak kita bahwa anak kita itu sebenarnya tidak bohong, mereka itu jujur. Sering sekali anak berbohong karena apa? Kadangkala mereka tidak diakui bahwa dirinya itu jujur, karena rasa curiga dari orang tua. Orang tua selalu berpikir negatif bahwa anak selalu condong kepada kebohongan. Ini yang akhirnya menjadikan justru anak menjadi benar-benar bohong. Tapi sejatinya mereka secara fitrah, mereka itu condong kepada kejujuran. Tapi kadangkala kita yang curiga kepada mereka. Termasuk ketika mereka terlambat pulang, kita hendaklah berpikir positif. Tanya dengan baik-baik kenapa pulangnya terlambat. Ya sudah, kita terima alasannya. Kita yakin dengan alasan mereka. Akhirnya mereka merasa dipercaya. Kalau merasa dipercaya, akhirnya mereka berusaha untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ini. Kemudian di sisi lain, bahwa kenapa kita harus marah-marah kepada mereka? Kemarahan kita kepada mereka berarti kita menyalahkan mereka. Kalau kita menyalahkan mereka berarti menganggap bahwa mereka itu tidak hebat. Padahal sejatinya, ya secara fitrah setiap manusia, setiap anak itu adalah hebat. Hebat sesuai dengan potensinya masing-masing, ya. Dengan sesuai potensinya masing-masing. Nah, ini hal-hal yang pertama kita lakukan kepada anak kita, ya, setelah kita memperbaiki diri tadi, yaitu memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa pada dasarnya mereka itu adalah condong kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan anak ini, kalau yang pertama tadi itu harus ditumbuhkan kepada semua anak sama rata tanpa kecuali, tapi yang kedua ini, yang mana banyak sekali ABG tidak ingin dibandingkan dengan orang lain, karena apa? Sebenarnya mereka itu secara fitrah mengakui bahwa dirinya itu unik, bahwa manusia itu tidak sama. Ketika dia atau mereka dibandingkan dengan adiknya, dia tuh tahu bahwa saya itu tidak sama dengan adik, apalagi dibandingkan dengan tetangga. Ya, maka dia tidak terima, dia protes bahwa aku sebenarnya tidak sama dengan tetanggaku. Nah, ini terkait dengan keunikan mereka, ya, terkait dengan syakilah mereka, ya, bahwa mereka perlu diakui keunikannya. Dan ini masing-masing orang perlakuannya beda-beda. Ya, kalau yang pertama tadi terkait dengan karakter keimanan, semua orang itu sama, semua ABG, karena semuanya sama rata harus beriman kepada Allah. Tapi terkait dengan yang mereka tidak mau dibandingkan ini, akui keunikan mereka. Dan tentu saja karena masing-masing anak ABG itu unik, maka perlakuan setiap anak ABG secara personal pun juga berbeda-beda dengan ABG yang lainnya. Ini yang sifatnya adalah khusus atau spesifik. Nah, maka untuk menyikapi hal ini, orang tua hendaklah menggali potensi anaknya. Kenapa kita kadangkala terlalu memaksakan anak? Ya, membandingkan anak kita dengan orang lain karena apa? Kita enggak tahu potensi anak kita. Ya, karena enggak tahu potensinya, akhirnya kita melihat orang lain seolah-olah hebat. Akhirnya kita membandingkan, dan anak kita juga enggak mau dibandingkan dengan orang lain, baik itu tetangga, baik itu saudaranya atau sepupunya, atau mungkin anak dari negara lain pun juga enggak mau dibandingkan. Karena bahwa dirinya memiliki potensi yang unik, yang berbeda dengan orang lain, maka kalau disamakan jelas enggak mau. Ya, dia enggak akan rela apabila dirinya disamakan dengan orang lain. Ini terkait dengan karakter bakat, ya, atau potensi unik masing-masing anak ini. Nah, ini dua hal yang terkait dengan anak yang harus kita lakukan, ya, sehingga kita dalam menyikapi anak-anak ABG ini betul-betul bijak, bahwa sejatinya anak-anak ABG itu tidak selamanya condong kepada kerusakan atau kejelekan atau kemaksiatan atau penyimpangan. Namun kita harus kembali kepada bagaimana Allah itu menciptakan mereka. Bahwa Allah menciptakan mereka itu atas dasar fitrah. Bahwa mereka lahir itu dalam keadaan condong kepada kebaikan. Mereka lahir itu dalam keadaan unik, ya, berbeda satu dengan yang lainnya terkait dengan karakter bakatnya. Maka dua hal ini harus kita akui, ya, bahwa mereka itu adalah ciptaan Allah. Dan tentu saja dalam membimbing mereka, dalam berprasangka sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan mereka. Oleh karena itu, apabila kita sudah benar, ya, sudah tepat dalam menyikapi mereka, baik terkait dengan karakter moral, ya, kita memberikan kepercayaan kepada mereka, kemudian terkait dengan karakter bakat, kita mengakui keunikan mereka, maka setelah itu langkah selanjutnya adalah yang dilakukan oleh orang tua, yaitu melakukan pembersamaan terhadap mereka. Pembersamaan ini maknanya apa? Kita mendengarkan mereka, kita mensupport mereka, kadangkala kita menemani mereka, kemudian kadangkala kita memfasilitasi mereka, membantu kesulitan-kesulitan mereka, melindungi mereka, menjamin mereka. Itu adalah termasuk pembersamaan. Sehingga kecondongan kepada kebaikannya tadi, kemudian keunikannya tadi, kalau kita membersamai mereka, maka kita bisa mengarahkan ya kemana arah anak-anak kita, sehingga jangan sampai mereka menyimpang dari fitrahnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Ya, jadi ini terkait dengan ABG ya. Kadangkala berita yang kita dengar bahwa namanya remaja atau ABG itu selalu condong kepada keburukan, tapi sejatinya di dalam diri mereka itu ada mutiara-mutiara ya, atau benih-benih yang condong kepada kebaikan ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait tema kita yaitu apa maunya ABG. Dan baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari keluarga Qurani sekalian, datangnya dari WhatsApp ataupun SMS. Dan yang belum mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08953 9903 0417, ataupun dapat melalui live chat channel YouTube kami yang para pendengar sekalian menyaksikan di YouTube. Silakan ditulis pertanyaan di live chat channel YouTube. Dan kami mohon maaf bagi Bapak atau hamba Allah yang sudah mengirimkan pertanyaan dari Jepara, kami mohon maaf sebelumnya jika kami tidak dapat membacakan pertanyaannya karena tidak sesuai dengan tema kita di malam hari ini. Dan perlu diketahui, tema atau pembahasan kita adalah tentang pendidikan anak. Dan baik, selanjutnya kita akan teruskan untuk membacakan pertanyaan. Yang pertama datangnya dari hamba Allah, beliau mengirimkan lewat WhatsApp. Pertanyaannya, beliau mengatakan, Ustadz, bukankah survei tadi yang dibacakan oleh Ustadz semuanya adalah ketidaksukaan anak terhadap orang tuanya? Bagaimana jika lebih baik memberi pengertian kepada anak tersebut yang tetap berbakti kepada orang tuanya dengan apapun kondisi orang tuanya? Bagaimana menurut Ustadz? Afwan sebelumnya Ustadz, dari ya, hamba Allah. Silakan Ustadz. Ya, Masya Allah ya, dari hamba Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa kami mengambil pertanyaan yang justru terbalik ya, terbalik dari apa yang mereka inginkan? Karena dengan bertanya terbalik seperti ini, justru mereka akan lebih mengena ya, lebih mengena apa yang sebenarnya mereka tidak suka. Dan akhirnya kemudian kita membalikkan, yang mereka suka akan ketemu ya, akhirnya kita bisa mengetahui apa yang mereka suka. Nah, bagaimana apabila kita mengajarkan kepada mereka agar mereka bakti kepada orang tua, bahwa mereka semua adalah menjadi anak-anak soleh, itu adalah sebuah keharusan. Antara lain, kita kenapa perlu mengenal mereka itu? Karena jalan menuju kepada pendidikan agar mereka menjadi anak yang soleh. Banyak sekali orang tua yang mengeluh ya, karena anaknya kesulit sekali untuk dididik ya, diajarkan dengan berbagai hal, disuruh sholat itu susahnya bukan main, sama orang tua membantah ya, dan sebagainya. Padahal satu sisi kita ingin bahwa setiap anak itu bakti kepada orang tua. Nah, ini antara lain disebabkan bahwa orang tua tersebut kurang mengenal anaknya. Ya, dua hal tadi, bahwa mereka sebenarnya lahir itu condong kepada kebaikan ya, mereka semua condong kepada tauhid, mereka semua condong kepada berbuat baik, condong berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik untuk pada orang lain dan sebagainya. Itu kecondongan mereka, dan itu harus kita akui. Kadangkala Ketika mereka kita curigai, maka dalam hati mereka enggak terima. Justru itu akan memperparah kondisi penyimpangan fitrahnya. Yang tadinya mungkin mereka sudah condong kepada kebaikan karena tidak dipercaya tadi, akhirnya malah mereka protes karena enggak dipercaya. Akhirnya sekalian, ya sudah, kalau begitu saya enggak akan berbakti kepada orang tua karena saya tidak dipercaya oleh orang tua. Jadi sebenarnya dari survei ini adalah untuk mengenal mereka, ya, bahwa sejatinya bahwa mereka ingin diakui. Ya, ingin diberi kepercayaan. Ya, kalau mereka sudah diberi kepercayaan, insya Allah Ta'ala akan lebih mudah untuk diarahkan, antara lain untuk berbakti kepada orang tua, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, jadi terkait dengan apa namanya survei ini, justru ini adalah langkah, ya, pengakuan kepada mereka, ya, sehingga mereka itu akhirnya merasa diakui dan merasa dipercaya, yang ini merupakan dasar mereka yang menjadikan mereka akhirnya kembali lagi condong kepada kebaikan, dan insya Allah akan lebih mudah untuk diarahkan menuju kebaikan karena apa adanya pengakuan tersebut. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya yang semoga dapat kita pahami bersama, khususnya hamba Allah tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan masih dari WhatsApp. Datangnya dari Bapak Andi Gojek. Milo bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya lebih fokus dengan HP-nya daripada fokus terhadap adab kepada orang yang di depannya. Apakah memberi HP kepada anak usia 10 tahun adalah hal yang seharusnya? Padahal orang tua tidak mengetahui jika di luar rumah HP-nya dibuat maksiat." Silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan dari Pak Andi Gojek, ya. Tentang HP, memang saat ini bukan hanya anak saja. Kita bisa perhatikan misal di ruang tunggu di sebuah stasiun atau di bandara atau di tempat-tempat manapun atau di mal yang mereka duduk, bahkan mungkin di warung-warung. Kita lihat orang-orang tua pun walaupun mereka duduk bersama, kadang-kala mereka asik sendiri dengan HP-nya masing-masing. Jadi fenomena ini terjadi bukan hanya pada anak tapi pada orang tua juga terjadi demikian, ya. Nah, mengapa demikian? Karena apa? Karena saat ini sedang terjadi adanya euforia atau rasa senang dengan adanya media sosial yang terjadi di negeri kita, ya. Karena merasa bahwa luar biasa adanya media sosial atau HP atau internet ini atau gadget ini, sehingga menikmatinya HP ini kadangkala mengalahkan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang mungkin suka ngobrol dengan temannya langsung. Akhirnya terkalahkan karena apa? Rasa euforia atau kesenangan yang masih apa namanya, kesenangan yang masih berlebih-lebihan, ya, terhadap adanya gadget ini. Dan nanti dengan berjalannya waktu pun itu akan berubah dan orang mungkin akan merasa kehilangan, ya, dengan adanya komunikasi langsung, ya. Akhirnya mereka akan kembali kepada komunikasi langsung dan mereka akan meninggalkan dengan adanya media sosial itu yang kira-kira tidak begitu bermanfaat bagi mereka. Jadi ini memang fenomena yang terjadi di negeri kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi anak-anak kita? Apakah memberikan HP anak usia 10 tahun itu keharusan? Tidak ada kata keharusan untuk memberikan gadget kepada anak-anak. Hanya saja mereka, anak-anak zaman now ini, mereka lahir itu sudah ada internet, sudah ada gadget. Bahkan anak yang belum 2 tahun pun mereka sudah paham adanya gadget. Walaupun mereka enggak bisa mengoperasikan tapi bisa meminta atau dengan bahasa isyarat dia, dengan kata-kata yang masih belum jelas itu meminta orang tuanya untuk membuka gadgetnya dengan gambar-gambar yang dia suka. Ini adalah keniscayaan yang terjadi pada anak-anak kita. Sehingga zaman ini, ya, anak-anak kita tidak bisa lepas dari gadget. Maka kata yang bijak untuk kita, ya, dalam menghadapi banjir gadget ini adalah kita tidak begitu membebaskan. Akhirnya semua anak kita belikan gadget satu-satu, ya, silahkan digunakan sesukanya, tidak demikian. Apabila mereka itu tidak meminta, ya mudah, gak usah kita berikan saja, tidak, biarlah mereka menikmati dunianya sendiri. Namun apabila dia meminta, ya, umur berapapun, maka berusaha kita fasilitasi dengan bijaksana. Kalau dia masih umurnya itu belum tamzis atau masih sebelum 10 tahun, maka kita berikan tapi masih mungkin punya kita, belum kita belikan. ya masih butuh pembimbingan, ya karena apa? Mereka belum begitu paham bagaimana menggunakan HP dengan bijak. Namun apabila anak kita itu sudah balig, ya, dan lagi anak sekarang itu tidak bisa menggunakan gadget itu seperti ya, kayak buta huruf itu. Sebab mereka itu belanja pun juga lewat gadget, mau naik angkutan pun lewat gadget, ya, mau beli tiket pun lewat gadget, ya. Jadi hampir semuanya itu lewat gadget, bahkan beli makanan pun juga lewat gadget itu. Nah, sekarang kalau anak-anak tidak bisa menggunakan gadget, bisa jadi mereka ketinggalan. Jadi penggunaan gadget untuk zaman ini itu merupakan keterampilan dasar hidup bagi anak-anak zaman now, ya. Keterampilan dasar untuk hidup bagi anak-anak zaman now ini. Karena apa? Kalau mereka tidak bisa menggunakan dengan bijak gadget itu, maka mereka akan ketinggalan. Ketinggalan dengan apa? Arus kehidupan yang sekarang ada ini. Untuk barangkali nanti kalau warung-warung sudah menggunakan pengiriman secara online, ya, atau istilahnya kalau membeli sesuatu harus lewat online, maka kalau anak nggak bisa online, dia nggak bisa beli barang, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, padahal semua harus melalui online. Ini kalau mereka sudah balik. Jadi pemberian HP ini, ya, itu diberikan ketika mereka meminta umur berapapun, namun pemberiannya itu disesuaikan dengan usia. Sebelum nikah tamyiz, pinjami HP punya kita. Kita yang membantu mengoperasikan, ya. Tapi ketika mereka sudah balik, ya, maka kita berikan, tentu saja dengan apa? Diberi kepercayaan dengan dinasihati bahwa HP ini adalah nikmat dari Allah, ya, dan bisa dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Namun di sisi lain, HP ini pun bisa apa namanya merupakan jalur, ya, jalan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak tadi diberi kepercayaan, ya, seperti tadi kan, dipercaya bahwa bisa, maka insya Allah mereka akan lebih mudah diarahkan. Tapi kalau kita sudah enggak percaya, akhirnya mereka sembunyi-sembunyi. Dan kalau sudah sembunyi-sembunyi seperti itu, maka kecondongan begitu dia bermain gadget di luar rumah, maka condong kepada kemaksiatan. Karena apa? Tidak ada kepercayaan kepada mereka ini. Ini jadi intinya itu yang bisa saya sampaikan tentang gadget ini. Nah, kata yang bijak tentang gadget ini, marilah kita berselancar di atas banjir gadget ini untuk menuju tujuan kita. Adanya gadget atau internet ini seperti banjir bandang. Apabila kita melawannya, kita juga akan hanyut binasa. Apabila kita ikut arusnya pun juga akan hanyut binasa. Maka marilah kita pandai-pandai berselancar di atasnya, sehingga kita bisa mengambil manfaatnya, mengikuti arusnya untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Demikian, wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama tadi Bapak Andi Gojek yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan masih dari WhatsApp. Datangnya dari seseorang yang tidak mengirimkan namanya. Beliau bertanya, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa saja kiat agar si ABG tetap merasa nyaman dengan kita sebagai orang tuanya, supaya tetap senyaman waktu dia masih kecil, santai kalau mau curhat? Silakan Ustaz. Bagaimana agar AGB itu nyaman dengan kita? Tentu saja dua hal tadi yang kita sebutkan. Kita berhusnudzon, ya, bahwa anak kita itu condong kepada kebaikan dan anak kita memiliki potensi unik yang harus kita akui. Itu dua hal yang perlu kita berpola pikir atau berpersepsi bahwa anak kita condong seperti itu. Namun setelah itu kita mengakui itu, ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita berusaha untuk melakukan kedekatan kepada mereka, yaitu dengan empati. Dulu pernah kita bahas tentang emisol, ya, empati, imajinasi, dan solusi, ya. Itu yang kita lakukan. Yang pertama adalah empati ini diberikan apa? Yaitu agar kita bisa menggali informasi banyak hal dari anak kita sehingga mereka mau curhat. Cara mendekatkan kita dengan empati itu, apa, mendekati anak dengan empati itu dengan apa? Yang dulu juga kita pernah bahas tentang bahasa cinta. Kita bisa mendekati anak kita dengan pujian, ya, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memotivasi. Kemudian kita juga bisa memberikan hadiah dengan cara memberi hadiah kepada mereka. Kemudian kita bisa sering membersamai mereka, yang disebut dengan bahasa quality time. Kemudian kita bisa juga melayani mereka, ya, atau mungkin kita melakukan sentuhan fisik. Nah, ini langkah-langkah untuk mendekati mereka, ya. Ketika tangki cinta mereka terisi dengan bahasa cinta itu, maka insya Allah mereka akan dekat dengan kita. Makin terisi tangki cintanya, maka makin dekat, dan akhirnya mereka pun tidak sungkan-sungkan untuk curhat kepada kita. Nah, apabila kita dalam memperlakukan anak-anak itu, anak-anak kita itu dengan keras, ya, penuh kecurigaan, tidak percaya, mereka enggak akan mau cerita kepada kita. Ini. Jadi itu langkah yang perlu dilakukan, yaitu dengan melakukan empati yang pertama, ya, yaitu dengan bahasa cinta tadi. Kemudian setelah itu kita mengolah, ya, kira-kira apa yang dibutuhkan anak kita. Kemudian setelah itu kita lakukan solusinya. Itu demikian, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Menyambut pertanyaan dari seseorang yang tidak ada tidak menyebutkan namanya tadi, kita teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp, masih dari pertanyaan Bapak Khairun di Sayung. Beliau bertanya, Ustaz, sudah bisakah anak usia 15 tahun untuk menikah? Dalam hal ini adalah laki-laki, tapi terkadang posturnya belum memenuhi standar. Mengangkat galon saja tidak kuat, apalagi mengarungi samudra rumah tangga. Bagaimana ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Pak Khairun yang ada di Sayung, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau kita merujuk zaman sahabat radhiyallahu anhum, sebagai contoh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu balik usia 15 tahun, menikah usia 15 tahun. Dan 18 tahun sudah menjadi seorang panglima perang. Zaid bin Thabit, ya, belum 15 tahun dia sudah menjadi ahli bahasa. Kemudian kita makin ke sini, kita perhatikan kakek-kakek kita. Kakek-kakek kita menikah itu umur belasan tahun. Kita tanya nenek kita, "Nek, dulu nenek nikah umur usia berapa?" Banyak di antara nenek itu mengatakan usia 14 tahun, 15 tahun, rata-rata 16, 17, 15. Dan mereka sudah siap untuk hidup. Nah, demikian juga untuk kakek, ya, rata-rata umur 19, 20, ya, waktu itu. Nah, tapi sekarang ini beda keadaannya, ya. Anak kita itu baliknya lebih awal, ya. Kalau dulu, ya, nenek-nenek kita itu balik itu ya sekitar usia 14-15, setelah itu langsung menikah, akil. Tapi anak kita, terutama anak putri, ya, itu SD kelas 5 itu sudah ada yang balik. Ya, kelas 6 itu banyak sekali yang sudah balik, sudah haid itu. Tapi di sisi lain, padahal namanya sudah balik itu berarti sudah siap menikah. Tapi kalau dilihat postur tubuhnya itu masih kanak-kanak. Termasuk juga yang laki-laki. Laki-laki sekarang berdasarkan pengamatan saya, itu kalau saya berinteraksi dengan anak-anak SMP, itu mereka mulai balik rata-rata itu kelas 2 SMP. Jadi sekitar umur 14 tahun. Nah, seharusnya ya kalau berdasarkan pendidikan karakter nabawiyah ini, ya seharusnya anak yang sudah balik itu setelah itu bukan menjadi anak lagi dan menjadi dewasa dan seharusnya sudah siap menikah dan siap berkarya. Ini mengapa mereka itu masih belum siap, ya, bahkan mengangkat galon saja belum kuat itu, ya, bodinya atau badannya masih seperti kanak-kanak. Karena apa? Sebelumnya tidak dilatih. Mereka selama ini, ya, sebelum balik itu masih di bangku sekolah terus. Seharusnya mereka sudah berlatih bagaimana berusaha. Makanya ada dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, penjurusan itu dilakukan ketika umur 10 tahun. Maksudnya apa? 10 tahun sudah dilatih untuk berkarya sesuai dengan bakatnya. 10 tahun dilatih, diharapkan begitu balik usia 14 atau 15 tahun, dia sudah berkarya, fisiknya sudah kuat karena dilatih sejak usia 10 tahun. Nah, kalau anak itu sampai balik tidak pernah dilatih itu, ditanya cita-citanya saja masih bingung, bakatnya apa bingung, sholatnya saja masih susah, ya jelas, itu sebenarnya sudah dewasa secara fisik, namun belum dewasa secara mental. Yang ini sering disebut dengan ABG ini, ya, atau disebut dengan remaja. Maka tugas kita agar dia siap segera menikah itu, yaitu segera diakilkan, yaitu sering diberi tanggung jawab, ya, diberi tanggung jawab yang metodenya yang sering kita dengar dengan metode Raja Tiga. Ini yang beberapa waktu lalu kita telah membahas tentang Raja Tiga itu. Jadi intinya anak yang sudah balik dan dia belum, ternyata belum berani menikah, belum siap menikah baik secara fisik maupun mental, berarti dia adalah remaja. Dan remaja dalam pendidikan Islam itu tidak ada. Dan munculnya remaja itu salah satu dari bukti bahwa pendidikan sebelumnya itu belum berhasil ini. Maka langkah kita adalah agar mereka begitu balik kemudian langsung siap berkarya dan menikah. Maka marilah kita perbaiki pendidikan bagi anak-anak kita yang menjadikan mereka begitu balik, mereka betul-betul berkarya dan siap untuk mengarungi samudra rumah tangga. Demikian, wa ta'ala alamu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Bapak Khairun dari Sayung tadi yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih dari WhatsApp. Datangnya dari Ibu Yuni, beliau bertanya, dari hamba Allah beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama beliau bertanya, apakah anak yang terbimbing dari orang tua pada saat anak-anak pas, dari saat anak-anak pasti baik ketika dewasa? Apakah anak yang terbimbing oleh orang tuanya ketika anak-anak pasti akan baik ketika dewasa? Dan yang kedua adalah sebaliknya, apakah jika anak-anak tidak terbimbing oleh orang tuanya pasti dewasanya juga tidak baik? Silakan Ustaz. Ya, ini terkait dengan jaminan keberhasilan pendidikan. Tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa anak kita nanti pasti menjadi soleh walaupun kita mendidiknya sungguh-sungguh dengan cara yang benar, kecuali yang bisa menjamin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendidikan ini terkait dengan hati, sedangkan kita ketahui bahwa hati ini berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati-hati dari hamba-hamba Allah itu berada di tangan Allah, dan Allah lah yang membolak-balikkannya. Termasuk juga kita sering berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku pada agamamu. Jadi yang kita lakukan dalam mendidik itu adalah yang pertama adalah ikhlas, ya. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk mengikuti apa yang disyariatkan oleh agama ini dalam mendidik anak. Ini dua syarat. Nah, setelah kita melakukan dua hal ini, ya, maka kita dikategorikan telah melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik. Nah, setelah itu apabila kita sudah ikhlas dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, kemudian kita berusaha untuk sebenar mungkin dalam melakukan pendidikan, setelah itu Allah lah yang menjamin keberhasilannya. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa anak yang kecilnya itu dibimbing dengan baik pasti besarnya akan soleh. Demikian juga anak yang kecilnya mungkin terlantar, ya, diabaikan orang tuanya, tidak dididik dengan baik, kemudian besarnya juga jahat juga belum tentu. Makanya yang kita lakukan adalah semuanya kembali kepada ikhlas, dan kita kembali kepada tuntunan syariat dalam mendidiknya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dulu ada contohnya? Ada. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh adalah seorang da'i yang betul-betul ikhlas dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwah. Namun anaknya juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena Nabi Nuh yang menyalahi tuntunan atau lalai dalam mendidik anak, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Abu Thalib itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya, dan masa perjuangan beliau dalam mendakwahkan itu selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu melindungi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di akhir hayat, ya, beliau Abu Thalib itu ternyata Abu Thalib masih tetap berada di agama nenek moyangnya dan tidak mau mengakui bahwa hanya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Padahal itu adalah paman, ya, yang selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ini menandakan bahwa, ya, tugas kita itu, ya, adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik, dan kita kembali kepada tuntunan syariat dalam mendidik. Setelah itu hasil terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada pepatah bahwa dalam mendidik itu sebenarnya adalah mission impossible, adalah misi yang tidak mungkin tercapai. Karena apa? Terkait dengan hati itu tadi. Karena kita tidak tahu hasilnya bagaimana, yang kita tahu hanya caranya saja. Maka bisa kita katakan bahwa pendidikan itu bukan dari hasilnya, tapi dari prosesnya. Jadi bagaimana prosesnya? Kalau prosesnya benar, maka itulah pendidikan yang benar, yang berhasil. Demikian wa ta'ala alamu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami dan kita mengerti bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi dari ibu atau hamba Allah tadi yang bertanya. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah yang terakhir. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Kesimpulan untuk kesempatan kali ini, jadi dari pembahasan ini tadi, apa yang harus kita lakukan terhadap ABG, kita simpulkan menjadi 4 langkah. Menjadi 4 langkah. Ini dari hasil apa namanya survei tadi, dan sepertinya ya ini mewakili dari sebagian besar ABG zaman sekarang ya, bahwa mereka sebenarnya diri mereka itu butuh dipercaya bahwa mereka itu sebenarnya condong kepada kebaikan ya. Di samping itu mereka juga butuh untuk diakui keunikan mereka bahwa dirinya itu berbeda dengan orang lain ini. Nah, maka proses yang harus kita lakukan dalam mendidik ini menjadi 4 langkah. Yang pertama, maka orang tua selalu memperbaiki diri. Yang pertama, diusahakan menjadi teladan bagi anak-anaknya sebelum mendidik anaknya. Maka perbanyaklah untuk selalu ikhlas ya, menata hati ini ikhlas mata karena Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita. Kemudian kita berusaha untuk selalu menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang kita dapatkan terutama dalam bidang pendidikan ini kita amalkan ya. Kemudian harapannya kita selalu apa namanya menjadi lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga menjadi teladan bagi anak-anak kita. Terus setelah itu, kemudian setelah kita memperbaiki diri dengan tazkiyatun nafas, dengan muhasabah, sering bertobat atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita adalah mengakui bahwa anak kita adalah memiliki kecondongan kepada kebaikan, bahwa anak kita condong bertauhid, condong senang beribadah. Kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka. Ini yang kedua. Setelah itu yang ketiga, ya marilah kita gali potensi unik anak kita. Sebenarnya anak saya itu yang membuat dia beda dengan orang lain itu apa? Nah, potensi unik itulah kemudian kita apresiasi. Kemudian kita akui anak tersebut dengan potensi itu yang unik tadi. Kemudian potensi itu berusaha untuk diarahkan ya, untuk diarahkan kepada kebaikan, bukan untuk penyimpangan. Kemudian yang keempat ya, langkah orang tua setelah memperbaiki diri, kemudian memberikan kepercayaan kepada anak, kemudian mengakui keunikannya, yang keempat adalah membersamai mereka. Kenapa perlu dibersamai? Sebab walaupun anak itu condong kepada kebaikan ya, namun ada setan yang selalu ingin menggelincirkan mereka, maka butuh pendampingan, pembersamaan. Maka mereka perlu didampingi, perlu diarahkan, perlu dinasihati ya. Mereka perlu didengar keluhannya. Mereka perlu dibantu atau difasilitasi potensinya, dijamin, dilindungi dan sebagainya. Ini adalah membersamai mereka. Nah, sehingga fitrah yang tadinya baik itu kalau kita bersamai harapannya selalu terbimbing fitrah itu, sehingga tidak menyimpang. Nah, kalau kita hanya mengakui saja kemudian tidak ada pembimbingan, bisa jadi dia akan menyimpang. Karena apa? Ada lingkungan dan ada setan yang selalu mengizinkan mereka. Maka marilah kita selalu berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya keberhasilan pendidikan ini sejatinya adalah ada di tangan Allah. Maka kita selalu mohon kepada Allah yang bisa membolak-balikkan hati anak-anak kita dan termasuk juga hati kita. Demikian yang saya sampaikan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan dari setan, yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memimpin kita dalam mendidik anak-anak kita dan diberi kemudahan agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.